أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أخوال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. أما بعد، معاشر المسلمين، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudari dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar di mana saja berada, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita masih bisa menghirup udara segar di sore hari dalam suasana yang tenang. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa. Terhitung ini adalah puasa yang ke-6 dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan dalam kita menjalankan ibadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang saleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ikhwan fi din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin, di pertemuan yang kelima, kita telah membahas kisah yang cukup panjang, sehingga kemarin sampai waktu adzan kita belum selesai. Insyaallah di pertemuan yang ke-6 ini kisah kita agak pendek, yaitu kisah tentang kedua putra Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bernama Qabil dan Habil, meskipun tidak disebutkan secara terang di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam kisah, tentunya kisah yang mau kita bacakan tadi, yang mau kita bacakan nanti, yang kita ambilkan dari tulisan Syekh Mahmud Al-Misri dari Mesir, tentunya di dalamnya seperti biasanya kita sebutkan di sana ada disisipkan dengan kisah-kisah Israiliyat atau yang datang dari riwayat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita sebutkan di sini beberapa nasihat dari Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi yang pengarang kitab Maqasidus Sabiqina fil Quran terkait kisah Israiliyat. Dalam kisah ini dzakara ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir atau para mufassirin dan ahli sejarah menyebutkan riwayatin, banyak riwayat wa akhbar, dan banyak kabar tentang kisah putra Nabi Adam alaihissalam. Mereka merinci sebagian kejadian yang terjadi itu, baik itu ya kejadian-kejadian itu bisa namanya, tempatnya, dan yang lainnya. Wa akhluha an Israiliyat atau anil Israiliyat wal asatir, dan diambil dari kisah-kisah Israiliyat dan dongeng-dongeng, dan tidak menutup kemungkinan kisah yang kita baca nanti diambilkan pula dari kisah Israiliyat berkaitan dengan nama, tempat, dan yang lainnya. Mari kita baca dulu ya buku karangan Syekh Mahmud Al-Misri yang menjelaskan tentang kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam yang disebut dengan Qabil dan Habil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan beliau hidup di dalam surga sendirian, ya, tidak punya teman yang bisa diajak untuk duduk-duduk ataupun bisa diajak untuk berbicara, Maka dia merasa, beliau Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan menciptakan makhluk yang lain, yang makhluk satu jenis tapi dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu ibu kita Hawa, supaya bisa melengkapi dalam hidupnya, yaitu menemani Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Dan di sini datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa saja yang ada di dalamnya itu sekehendak kalian berdua. Bisa makan apa saja yang ada di dalam surga itu. Nanti dikecualikan ya illa syajarah al-khuld, kecuali pohon al-khuld, buah khuldi, atau disebut dengan buah khuldi, kita dikenal oleh kita dengan nama buah khuldi. Maka Nabi Adam alaihissalam merasa bahagia hidup bersama istri, diberi pasangan yang menemaninya di dalam surga. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan dari buah salah satu pohon yang Allah tentukan di dalam ayat Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 35, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini sehingga nanti kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Akan tetapi setan selalu membisiki keduanya sampai keduanya memakan buah itu, dan akhirnya keduanya diturunkan ke bumi. Lama asu Adam rabbahu wa akala huwa wa hawa min asyjarah almuharramah. Ketika Nabi Adam alaihi salam memakan atau bermaksiat kepada Allah dan memakan buah itu bersama Hawa, dari pohon yang diharamkan, kemudian bertaubat dan menyesali apa yang telah dia berbuat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan perintah untuk kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga, atau keluar dari surga, turun menuju bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan keduanya itu untuk hidup di dalamnya, itu dalam bumi itu sampai hari kiamat. Faqad kanat fatratu wujudihi fil jannah ka'annaha fatrah إعداد وتعليم وتربية وتربية وتدريب على طاعة الأمر واجتماد النهي ومقاومة الشهوات. Jadi masa-masa keberadaan Nabi Adam alaihissalam dalam surga itu adalah masa-masa persiapan, masa belajar, masa tarbiyah, latihan untuk taat, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala serta melawan hawa nafsu. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Di surat Al-Baqarah ayat 36. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ya Nabi Adam dan Hawa, begitu juga dengan Iblis, untuk turun ke muka bumi. بعضكم لبعض عدو, satu dengan yang lain, kalian itu saling bermusuhan, ya, dan kalian akan tinggal di muka bumi itu sampai batas waktu tertentu. Maka semuanya turun ke bumi, Nabi Adam, istrinya, Iblis dan kabilahnya dan pasukannya Iblis. Habatu li yusari'a ba'dhum ba'dhan, mereka semuanya turun ya nanti di bumi itu untuk saling menyerang antara satu dengan yang lain, bermusuhan antara satu dengan yang lain, terutama manusia dengan jin atau Iblis. Maka mulailah pertempuran itu antara Adam alaihissalam, kalangan manusia dan Iblis. Lama uhbita Adam alaihissalam wa zawjatu Hawa minal jannah, ketika keduanya diturunkan dari surga menuju bumi, kana alaihi ay yasbiru ala hadha as-sira', maka dia atau Nabi Adam alaihissalam harus bersabar dalam menjalani pertempuran ini. Nanti akan memenuhi isi bumi. فما ينتهي شراع إلا ويبدأ غيره. satu pertemuan permusuhan itu selesai, maka akan dimulai dengan permusuhan yang lain. Sebagaimana di surga itu mereka permusuhan, maka dimulai lagi dengan permusuhan yang baru di dunia ini. Faqad kana 'alaihi ayyabdula kulla juhdihi min ajri ayyakula wa ishrab. Sebagaimana dia juga harus berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan makan dan minum di muka bumi. Kemudian datang juga permusuhan ya, yang lain, yaitu antara manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang lainnya yang memenuhi bumi. Walati tumathil khatran kabiran alihi wa ala zawjatihi wa awladihi, yang mana itu juga bisa menimbulkan bahaya, menjadi ancaman bagi Nabi Adam alaihissalam, istri beliau dan putra-putra beliau, keturunan beliau, yaitu hidup di muka bumi bersama dengan hewan-hewan yang ada. Bal wala nansa mamba asyarri alladhi kana sababan fi hubuti Adam wa Hawa minal jannah. Tapi kita tidak lupa apa yang menjadi penyebab turunnya Nabi Adam dan Hawa dari surga, yaitu iblis al-la'in yang terlaknat, yang selalu menggoda Nabi Adam dan istri beliau beserta keturunannya supaya memasukkan mereka semua ke dalam neraka besok di hari kiamat. Inilah peperangan yang selalu meliputi antara Nabi Adam dengan iblis la'natullah alaihi, ini dari segala sisi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kisah pertemuan Nabi Adam dan Hawa alaihi salam. Jadi turunkan dari surga menuju bumi, ya, Nabi Adam alaihi salam nazala ila al-ardi ala jabalin fi biladil Hind. Ya, Nabi Adam alaihi salam, kisahnya telah diperinci meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung yang ada di India. Adapun Hawa maka diturunkan di salah satu gunung yang ada di Hijaz. Hijaz itu berarti sekarang di Saudi atau di Mekah Madinah sana. Jauh sekali. Wa kana kullu wahidin minhuma yabhathu 'anil akhar, satu dengan yang lain itu saling mencari. Ini kisah cinta yang butuh pengorbanan yang besar. Wa la yajidu, dicari di mana-mana tidak ketemu. Wasyadda syauqu ila liqa, sedangkan rindu itu sangat berat sekali untuk segera ingin bertemu. Fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari akhadha Adam alaihi salam yad'u wa yabki, berdoa kepada Allah dan menangis. Wa yu'lin taubatahu, mengumumkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fa'alat Hawa, begitu juga dengan Hawa, itu juga melakukan yang sama seperti Nabi Adam. Ibadat itu orang sedang mencari jodohnya. Kalau sekarang anak muda itu saling berdoa, semoga doanya ketemu di langit nih. Nabi Adam berdoa dan istrinya Hawa juga berdoa nih, dan akhirnya doa itu ketemu di langit nih, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan pertaubatan kepada keduanya dan memberikan wa'adahuma bi ayyauda marratan ukhra ila al-jannah, dan menjanjikan kepada keduanya bahwa keduanya akan kembali lagi ke dalam surga, akan tetapi nanti setelah hari kiamat. Wa bainahuma, wa bainama Adam yasiru wahidan, dan di saat Nabi Adam alaihi salam berjalan sendirian fi hadzal qaun asy-syasi', yatihi al-amr min Allah, di alam semesta, di alam yang saat itu ya masih seperti belantara, datang perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mendatangi Baitullah Al-Haram. Liyatufa bihi kama kanatil malaikah, supaya bertawaf sebagaimana tawafnya para malaikat. Tatufu haul arsyur rahman, yang bertawaf di arsy Allah Subhanahu wa taala dan selalu memujinya, mensucikannya. Ya, ini pada masa Nabi Adam sudah ada Baitullah. Nih, Baitullah. Nih, saya sendiri belum tahu dengan pasti apakah kisah ini benar adanya, yaitu sudah ada Baitullah pada masa itu, dan seingat saya yang membangun kembali itu adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Apakah itu pembangunan yang pertama ataukah hanya merenovasi saja? Nanti bisa dikali lagi. Fastajaba Adam alaihi salam li amri rabbi, maka Nabi Adam memenuhi panggilan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersafar perjalanan jauh dari India menuju Makkah al-Mukarramah untuk menziarahi Baitullah al-Haram. Wa huwa yatamanna ayyatufa haula al-Ka'bah, dan dia berangan untuk bisa bertawaf di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebagaimana para malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Walamma wasala Adam ila hunak, sesampainya Nabi Adam di Makkah al-Mukarramah syari'an dengan cepat, wa tawafa bil baiti, tawaf di Baitullah, jalasa yasarih, duduk beristirahat, wa idza bihi yaradilla insanin min ba'id, tiba-tiba dia melihat bayangan manusia dari jauh, faqtaraba akthar wa akthar, ya, mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, hatta ra'a a'zama mufajatin fi hayatihi, sampai dia melihat sesuatu yang mengejutkan, yang terbesar dalam hidupnya. Ya tura ma hiya, aduh ya apa ini ya, apa siapa dia, apa ya yang mengejutkan itu apa. Laqad ra'a hawa ala jabalin min jabali Makkah, ya, dengan senangnya melihat hawa ada di salah satu gunung di gunung Makkah. Fata'arafa alaihi, dan dia saling mengenal semuanya. Fasumiya bi jabal Arafat, maka dinamakan dengan Jabal Arafat, Arafat. Falamma ta'arafa, ya, dari kata ta'arafa jadi Arafat. Falamma ta'arafa wa tawafa bil bait, keduanya saling mengenali kemudian bertawaf di Baitullah, ada marratan ukhra ila biladil Hind, keduanya berpulang lagi ke negeri Hind atau India. Wa kana Jabal al-Jibril, wa kana Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, turun untuk mengajarkan kepada Nabi Adam segala sesuatu. Sampai-sampai malaikat Jibril mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara memanen, ya, bagaimana cara mengetam, bagaimana cara membuat, ya, makanan dari, ya, bahan mentah tadi supaya bisa dimakan dia bersama istrinya yang bernama Hawa. Nih, setelah berselang hidup sekian lama, akhirnya keduanya sangat rindu untuk memiliki seorang anak, seorang anak atau keturunan. Nabi Adam alaihissalam yatadzakkar an-na'im was-sa'adah, mengingat-ingat kenikmatan, kebahagiaan, allati kana yashuru biha fil jannah huwa wa Hawa, yang ia rasakan dulu ketika di surga bersama Hawa. Wal'an asbahatil hayah qasiyah fil ard, sekarang keduanya merasakan kehidupan di dunia yang sangat keras, hidup yang sangat keras, tidak seperti di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa fi lahdhatin min al-lahdhati jalasa Adam yufakir wa yakulu fi nafsihi, ya, Nabi Adam ini berfikir, ya, dan berkata dalam benaknya, akhsha an amuta duna ayyakuna li awlad, aku khawatir aku meninggal, aku mati sedangkan aku tidak memiliki keturunan. Yahmiluna hamma hadaddin al-azim, yang akan membawa atau meneruskan agama yang mulia ini, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu tadzakkara, tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadanya, an ayyakuna lahu dzurriyah, bahwa dia nanti akan memiliki keturunan. Ya'muruna al-ardha min ba'dihi, yang akan memakmurkan bumi setelah meninggal. Wa tamurrul ayyam wa tahmilu Hawa, berjalan berhari-hari, akhirnya Hawa mengandung. Nabi Adam sangat gembira, sangat senang dengan kehamilan itu. Dan beberapa hari setelahnya, ta'til lahdhah al-jamilah, tibalah suatu waktu yang sangat indah ketika Hawa melahirkan putra dan putrinya. Ya, ternyata anak itu kembar. Ya, Nabi Adam gembira lagi, maka satu dinamakan dengan Qabil yang laki-laki, dan yang putri dinamakan dengan Iqlimah. Iklima atau iklimia, ya. Wa kanat hadhihi al-bait fi ghayatil husni wal jamal. Ya, ini yang iklima ini wanita yang sangat cantik, ya, sangat cantik. Ya, nanti disukai oleh Qabil. Wa taghayyarat hayatu Adam wa Hawa ba'da qudumi Qabil wa Iklima. Maka kehidupan, nah, Adam dan Hawa berbeda setelah kedatangan kedua putranya yaitu Qabil dan Iklima. Wabada ashurin ma'dudat, setelah beberapa bulan, ya, Hawa mengandung lagi, ya, dan melahirkan yang sama juga, laki dan perempuan kembar. Yang satu dinamakan dengan Habil, yang kedua dinamakan dengan Labuda. Ini Habil dengan Labuda. Tadi Qabil dengan Iklima, yang kedua ini Habil dengan Labuda. Wa kanatil bint aqallu jamalan min ukhtiha, tapi secara cantiknya lebih sedikit atau tidak lebih cantik dari kakaknya. Ya, lebih cantikan yang kakaknya. Wa kabrul aulad, semuanya besar, membesar, beranjak dewasa. Kemudian mereka membantu kedua orang tuanya, membantu bapak dan ibunya. Habil itu pengen membantu ternak, kemudian minum dari susunya, makan dari dagingnya, kemudian memanfaatkan kulitnya. Kemudian Qabil itu memilih untuk bercocok tanam. Bercocok tanam untuk makan dari hasil yang dia cocok tanam itu untuk keluarganya, hasil panennya. Adapun Iklimah dan Labuda, kedua perempuan, keduanya membantu ibu di rumah, membantu Hawa di rumah. Walikai tantashir durriyatu Adam alaihissalam wa ya'murul ardh fakana labudda minaz zawat. Supaya keturunan Nabi Adam alaihissalam itu bisa memakmurkan bumi, maka harus ada pernikahan. Ya, anak-anak ini harus nikah, anak sendiri saudara ini harus menikah. Walabudda an tatazawwaj albanat hatta taktsur adzurriyah. Ini harus nikah supaya keturunannya banyak dan bisa memakmurkan bumi. Wa kana fi syar'i Adam, di syariatnya Nabi Adam alaihissalam, la yajuzu lil ibni ay yatazawwaj ukhtahu. Seorang anak laki-laki tidak boleh menikahi saudarinya yang keluar bersamaan tadi. Jadi tidak boleh Qabil menikahi kelima nih. Allati wulidat ma'hu fi batn wahidah, yang keluar dari perut yang sama bersamaan. Lakin yajuzu lahu ay yatazawwad min ukhtihi allati wulidat qablahu aw ba'd, tapi boleh menikahi saudarinya yang lahir sebelumnya atau lahir setelahnya. Al-muhim alla takuna ma'hu fi batn wahidah, yang penting itu tidak satu perut bersamaan dan lahir bersamaan. Nih. Maka di suatu hari Habil datang untuk melamar nikahi saudarinya Qabil. Siapa saudarinya Qabil? Yaitu Iklima, yang lebih cantik daripada saudarinya sendiri. Maka Nabi Adam menyetujui pernikahan itu. Tapi Qabil yang merasa punya saudari yang lahir bersamaan menolak dengan penolakan yang keras. Bahkan dia ingin menikahi saudari kembarnya. Karena dia lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil. Wa akhadha iblis yazra' al-haqd wal-hasad wal-hasad. Maka iblis menanamkan sifat dengki dan sifat hasad yang ada pada diri Qabil kepada saudaranya Habil. Faqama Adam alaihi salam wa amaru ma ayyaqdu ma ayuqaddima qurban. Maka keduanya disuruh Nabi Adam alaihi salam untuk memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah maka akan dinikahkan dengan saudarinya. Dinikahkan dengan saudarinya Qabil atau dinikahkan dengan Iklima. Qabil mengeluarkan tanamannya yang dia geluti. Fakhara, yang dia geluti berupa tanaman, tapi tanaman yang tidak baik. Jadi berikan kepada korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Habil segera memberikan kambingnya yang gemuk yang paling baik. Oke, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya menunggu mana di antara keduanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kok tiba-tiba off enggak? Ini masih nyala, Bang. Insyaallah masih nyala. Coba nanti kalau mati di keluar dulu kemudian masuk lagi. Keluar dulu nanti masuk lagi, insya Allah nanti nyala lagi. Dicoba masuk lagi. Mari kita lanjutkan. Ya, keduanya tadi menunggu. Nih, akan tapi akhirnya yang disambar oleh api dari langit adalah yang diberikan oleh Habil, yaitu berupa kambing yang gemuk tadi. Ya, Allah menerima korbannya dari Habil. Huna ghadaba Qabil, ghadaban syadidan. Di sini Qabil sangat marah. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima punya Habil. Ya, maka dirinya dipengaruhi dengan hasad, dengan dengki, ya. Dipengaruhi oleh setan dan dia ingin membunuh saudaranya bernama Habil. Didorong oleh setan, dimotivasi oleh setan, dan Habil sebenarnya lebih kuat dan lebih keras, ya, lebih kuat daripada Qabil. Sebenarnya dia pun bisa membela diri, ya. Akan tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui dengan yakin, ya, jika dia membunuh saudaranya maka Allah akan murka kepadanya. Allah berfirman, "Wa tul 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Kata Habil, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal 'alamin." Habil takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membunuh saudaranya, maka dia diam saja, tidak melawan. Wa arada Habil ayatana ba'akhah, kemudian Habil juga mengingatkan kepada saudaranya bahwa hukuman bagi orang yang membunuh saudaranya adalah neraka. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jaza'uz zalimin. Di Al-Baqarah ayat 29. Ini ancaman juga bagi Qabil. Tapi fil hadzal kalam الذي قاله هابيل أكبر دليل على أن آدم عليه السلام كان يدعو أولاده إلى الله. Ya, dari perkataan tadi yang dikatakan oleh Habil dalam ayat tadi menjadi dalil yang besar dan jahil yang besar bahwa Nabi Adam alaihi salam itu juga menyuruh anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan yang halal, mengajarkan yang haram, karena kan tadi Habil mengetahui itu masuk neraka, ya, mengetahui yang halal, mengetahui yang haram, mengenalkan surga, mengenalkan neraka, mengenalkan hari pembalasan, hari perhitungan amal, dan mewanti-wanti supaya tidak termasuk atau masuk dalam amalan yang zalim atau berbuat zalim, ya, karena itu adalah nanti menjadi kegelapan di hari kiamat, diajarkan oleh Nabi Adam. Dzakara ahlul ilm anna Adam kana mubasyiran. Ya, ahli ilmu menyebutkan, para ulama menyebutkan bahwa Adam mubasyiran li taqribihima al-qurban. Litaqribihima al-qurban wa taqabbul min Habil duna Qabil. Ya. Nabi Adam menyaksikan apa yang dikurbankan oleh kedua anaknya, yang diterima adalah punya Habil, bukan punya Qabil. Maka berkata kepada Qabil, atau Qabil berkata kepada Nabi Adam, "Innama taqabbala minhu li'annaka da'uta lahu." Engkau, kenapa yang diterima punya Habil? Karena engkau mendoakan, sedangkan engkau tidak mendoakan kepadaku. Engkau doakan kepada Habil, engkau tidak mendoakan kepadaku. Ini protes kepada bapaknya. Wa tawa'ada akhahu fima bainahu wa bainahu. Falamma kana dhata lailatin abta'a Habil firra. Nih. Dan dia mengancam saudaranya tadi. Nih. Dan ketika suatu hari Habil itu tidak keluar, nih. Agak lambat tidak keluar. Falamma kana dhata di suatu malam abta'a Habil firra. Oh, ini apa ya? Apa namanya itu? Mengincar Habil. Faba'atha Adam akhahu Qabil yang dzura madza alladhi ja'alahu yata'akhir. Dari Habil tadi agak terlambat. Kemudian mengutus saudaranya Qabil untuk melihat apa yang membuatnya terlambat. Falamma dhahaba wa ra'ahu qala taqabbal Allahu minka wa lam taqabbal minni. Dia marah kepada Habil ketika ketemu. Allah menerima punyamu dan tidak menerima punyaku. Habil berkata, "Innamaya taqabbalu minal muttaqin." Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Faqad baqabil, Qabil marah. Wa 'indaha adrabahu bi hadidatin. Maka dia tuh menusuknya atau memukulnya dengan besi. Ya, mungkin ya, pisau ya, besi. Kana ma'ahu, yang dia bawa dan membunuhnya akhirnya. Wa qila innahu innama qatala bi shakhrah. Ada yang menyebutkan juga dalam riwayat bahwa dia membunuhnya dengan batu. Jadi ketika dia sedang tidur dijatuhi batu. Gitu. Ada yang mengatakan bal khanaqahu khanqan syadidan. Ada yang mengatakan dicekik. Ya, mencekik sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di situ Qabil setelah membunuh Habil, dia duduk termenung, ya. Bingung ini mau diapakan. Ya, dibawa kemana. Wa kanat hadhi awalu jarimah. Ini adalah kriminal, tindak kriminal yang pertama, kesalahan yang pertama, nih, pembunuhan yang pertama di muka bumi. Wa lam yakun ahadun ala wajhil ardi ya'lamu syai'an 'an daftil maut. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan mayat itu, karena ini adalah mayat yang pertama. Maka akhada yamshi hamala Qabil jissata, maka Qabil membawa mayat dari Habil dan dia bawa dibawa kemana-mana dan tidak tahu mau dibawa kemana. Tiba-tiba ketika dia itu merasa lelah, duduk istirahat. Ketika duduk itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan al-ghurab, apa itu, burung gagak, dua burung gagak yang saling menyerang, salah satunya membunuh yang lain. Kemudian yang membunuh itu berdiri dan mengubur burung yang satunya itu dengan tanah. Dalam lubang dan ditutup dengan tanah di atasnya, ditutup dengan tanah lagi. Maka Qabil dari situ mengetahui, oh caranya adalah dikuburkan. Wa kana fi tilka lahdhah nadiman ashaddu an-nadam 'ala tilka akhihi Habil. Di situ dia merasa menyesal, merasa sedih karena telah membunuh saudaranya. Tapi disebutkan oleh Dr. Sun Abdul Fattah Al-Khalidi, penyesalan itu bukanlah penyesalan taubat. Tadi penyesalan ya karena apa nggih? Bukan karena tobat kepada kembali kepada Allah, bukan. Fahafara hufra, dia menggali lubang dan memasukkan Habil ke dalam tanah itu. Wahwa yabki, dan dia menangis, menangis dan sedih. Qala ya wailata a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Surat Al-Maidah ayat 31. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari apa namanya kisah ini, ya tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya, kita ambilkan di sini saja, ini karena terlalu panjang di dalam bukunya Dr. Solah. Pertama adalah al-hayah kulluha anal hayata kulluha ta'ibun. Semua hidup itu ya lelah, capek, susah. Maka wala budda ya'lam al-muslim annahu la rahata illa fil jannah atau fi jannatir rahman. Ya kita hidup ini capek, ya berdakwah itu capek, mengajar itu capek, bekerja itu capek, dan tidak ada istirahat kecuali nanti di surga. Maka ketika Imam Ahmad ditanya itu kapan mata rahah, kapan istirahat, ya inda awwali qadamin adawaha fil jannah. Nanti kalau sudah salah satu kakiku sudah menginjakkan dalam surga, itu baru istirahat. Yang kedua, annal hasad wal ananiyah, dengki dan egois itu mendorong seseorang untuk menyakiti saudaranya dan berbuat makar kepada mereka. Kita telah melihat apa yang diperbuat oleh sifat hasad itu yang menimpa Qabil. Bisa membunuh saudaranya Habil. Fal wajib 'alal muslim ayyardhi biqada'i ayyardha biqada'illah. Maka seharusnya seorang muslim ini merasa ridha, terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hasad kepada seorang pun atas kenikmatan dunia yang sementara yang Allah berikan kepada orang lain. Dia wajib untuk mencintai saudaranya bagaimana mencintai sendiri. Indikasi kebaikan imannya seseorang adalah ketika orang yang beriman mendapatkan kenikmatan, kita merasa senang. Ketika saudaranya seiman itu merasa atau mendapatkan musibah, juga ikut merasa bersedih. Itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau masih ada iri dan dengki, itu masih bisa dipertanyakan itu keimanannya seperti apa. Maka kita harusnya merasa senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan, dan bersabar kalau kita tidak dikasih seperti saudara-saudari kita. Yang ketiga, annal hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu yang suatu hal yang hilang dari seorang mukmin. Dia bisa menemukan di mana saja. Faqad yata'allam al-insan min al-insan. Terkadang seseorang belajar dari orang lain. Aqalla minhu min al-ilmi wal faham. Yang secara ilmu itu lebih sedikit dan pemahamannya lebih sedikit. Dia bisa mengambil hikmah dari mereka, pelajaran dari mereka. Wa qad ra'ayna kaifa ta'allama Qabil li dafna akhihi. Kita melihat bagaimana Qabil mengambil pelajaran dalam menguburkan saudaranya itu dari seekor gagak. Dia mengambil pelajaran dari gagak. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari meskipun itu orang yang lebih rendah dari kita, ya, atau murid kita, atau orang yang ada di bawah kita, ya, kalau itu hikmah, kebaikan, pelajaran, maka bisa kita ambil. Yang keempat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian itu adalah penggembala, ibarat seorang penggembala, dan setiap kalian itu akan bertanggung jawab atas apa yang dia gembalakan. Kita melihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu sangat semangat sekali dalam berdakwah, mendakwahi putranya, mengajari putranya dan cucu-cucunya, sampai beliau di akhir hayatnya pun tetap berjuang seperti itu. Maka mari kita didik putra-putri kita kepada agama yang baik, kita kenalkan kepada Allah, kita dekatkan dengan Al-Quran, kita kenalkan surga dan neraka, kita kenalkan agama Islam dengan baik, kita kenalkan dengan para ustadz dan para ulama, supaya mengenal agama dengan baik. Itu tanggung jawab yang wajib, yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi hak anak-anak kita. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita bersama dan bisa apa menjadi pelajaran bagi kita bersama dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, berikan kepada kita keteguhan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini sudah adzan, selamat berbuka di rumah masing-masing. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.